السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai hadis ke-30. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum, ada seorang raja yang hidup sebelum kalian, berarti bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dohirnya di sini Bani Israel, karena seluruh Nabi, seluruh Rasul adalah Bani Israel, kecuali 12 atau 13. Ini raja, raja besar. Wa kana lahu sahir, dia memiliki tukang sihir. Berarti tukang sihir itu, ilmu sihir itu, ilmu yang lama, bukan ilmu modern, bukan hanya ada sekarang ini, dan akan terus ada. Dan haram bagi kita terkagum-kagum ketika dengan sihirnya bisa begini, bisa begitu, bisa badannya dibelah menjadi dua, hidup kembali, dan seterusnya. Haram bagi kita kagum. Yang ada justru rendah dia, hina dia, aib bagi dia. Kenapa? Kenapa? Karena dia sedang bekerja sama dengan syaitan. Syaitan bukan malaikat, bukan mukjizat, bukan karamah, bukan irhas, bukan mauna, sihir. Mukjizat jelas para nabi, para rasul, karamah jelas wali-wali Allah. Irhas calon nabi masih kecil, masih remaja. Mauna tidak tahu dia orang baik atau orang jahat, ya, tapi tanpa dipelajari, gitu ya. Adapun sihir pasti orang jahat, pasti orang buruk, pasti dia sedang bekerja sama dengan syaitan. Aib. Oleh karena itu para nabi, para rasul umumnya dituduh apa? Dituduh tukang sihir. Sihirnya Musa ini luar biasa. Sihirnya Isa luar biasa. Sihirnya Muhammad, kata mereka. Itu tuduhan. Falamma qabura qala lil malik, ketika tukang sihir ini sudah merasa tua, yang tentu secara aglabiah akan mati, kan? Maka dia berkata kepada raja, inni qad kaburtu fab'ath ilayya gulaman u'allimhu sihar, aku sudah tua, tolong carikan anak muda agar aku ajarkan sihir kepada dia. Berarti orang-orang sesat ingin mewariskan kesesatannya itu kepada orang lain, kepada anak cucu, gitu. Itu orang-orang sesat. Beda dengan orang-orang ahli syubhat, gitu. Apakah seorang pelacur dia bercita-cita anaknya jadi pelacur? Tidak. Apakah seorang koruptor dia bercita-cita anak cucunya jadi koruptor? Tidak. Apakah seorang penjudi, pemabuk, pencuri bercita-cita anaknya seperti dia? Tidak. Kenapa? Karena itu syahwat. Beda dengan subha. disinilah iblis lebih suka apa? Syahwat apa syubhat? Syubhat. Syahwat iblis suka. Syubhat jauh lebih disukai oleh iblis. Ya. Yeah. Maka berzina, minum khamar, berjudi, iblis suka sekali. Tahlilan, muludan, selawat nariyah, bid'ah itu, iblis lebih suka lagi. Ya. Yeah. Kenapa? Yang satu syahwat, yang satu syubhat. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu. Singkat cerita, dapat anak muda. Diajari sihir. Ah, mulailah anak muda ini belajar sihir. Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Tiba-tiba anak muda itu melewati satu kerumunan. Ternyata orang-orang yang sedang belajar. Istilah kita ngaji, taklim. Ada yang ceramah di situ, ada yang memberikan pelajaran. Siapa? Rahib, pendeta, ulama, istilah kita ulama. Ah, itu pendeta. Ya, mungkin ini umatnya Nabi Isa atau umatnya Nabi Musa, ya. Yang jelas ini bukan nabi. Ah, dia anak muda ini, murid si tukang sihir ini yang sedang mendalami sihir ini iseng-iseng dengerin. Rupanya tertarik. Rupanya dia tertarik dan begitulah hidayah, ya. Hidayah itu jalannya enggak ada yang tahu. Ada yang cuman gara-gara ngelihat pamflet, oh ada pengajian di situ, dapat hidayah sunnah. Ada gara-gara diajak teman. Ada mampir masjid, macam-macam. Ya. Yeah. Akhirnya dia rutin duduk di majelis si rahib ini, si ulama ini. Adapun datang ke istana untuk belajar sihir kepada tukang sihir, terus. Karena barangkali sudah terikat perjanjian, ya. Setelah kita sudah tekan kontrak begitu. Maka terus. Fa'idha atas sahir dorobahu. Maka sering telat. Gitu, sering telat. Kenapa? Karena mampir di majelis rahib tadi. Gitu. Sering telat, mestinya jadwalnya sudah datang, ini belum. Nah, maka dipukul. Dipukul, marah. Dan sifat guru begitu. Sifat guru itu mukul muridnya. Ya. Boleh bagi guru memberikan pelajaran kepada muridnya yang tidak taat peraturan untuk dihukum secara fisik. Ya. Barangkali di antara antum ada yang bersyukur hari ini, alhamdulillah waktu itu saya dipukul oleh Pak Fulan. Kalau tidak, barangkali saya tidak jadi begini. Banyak yang seperti itu. Ya. Nah, maka kalau anak kita dimarahi guru, dipukul guru, ikhlaskan. Dalam rangka kebaikan. Enggak usah kita marah-marah, apalagi diadukan ke polisi, ini bukan sifat orang tua yang baik. Ya. Yeah. Lalu dia mengadu kepada rahib bahwa saya sering telat ke tukang sihir. Ya, yeah, karena saya duduk di majelis engkau ini. Kata rahib, jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Ya. Yeah. Kalau engkau ditanya si sahir, tukang sihir, kenapa telat? Jawab saja, habasani ahli. Aku mengurus keluargaku. Bohong kan? Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ini salah satu bohong yang boleh. Fabainama huwa ala dzalik. Ketika ini sedang terjadi, tentu pergulakan. Iya kan? Bertahun-tahun belajar sihir, sekarang mendapatkan guru baru. Yang secara nurani dia tertarik, serak. Tapi tetap saja ada pergulakan. Barangkali antum pernah mengalami pergulakan ini, ya. Selama ini muludan, tahlilan, manakiban, selawat nariyah, segala macam. tiba-tiba duduk di majelis ilmu, dikatakan ini salah, ini bid'ah, enggak ada contoh dari Nabi, tentu antum enggak langsung terima. Ada pergolakan di hati, pasti. Pasti. Ya. Dan nanti Allah akan berikan hidayah, terserah Allah. Ya. Kapan itu dan berupa apa, terserah Allah. Maka kita mohon hidayah kepada Allah. Iz ata ala dabbatin azimah. Ketika berada dalam pergolakan seperti itu, mau pilih yang mana sebetulnya, yang benar yang mana. Kan beda sekali ajaran sihir dengan ajaran si ulama ini, tentu beda sekali. Sangat bertentangan. Yang sihir dari setan. Adapun si rahib ini tentu qaulullah wa qaulur rasul, qaulullah wa qaulur rasul, wahyu. Dari Allah, dari Rasulnya, dari Allah, dari Rasulnya, mungkin Nabi Musa atau Nabi Harun atau Nabi Yahya. Ini Bani Israel. Tiba-tiba ada binatang melata besar yang berada di tengah-tengah jalan. Sehingga manusia tidak berani lewat, tidak ada yang bisa lewat. Ada binatang besar berhenti di tengah-tengah jalan, entah binatang apa itu. Ya. Ah, anak muda ini mengatakan, "Al-yauma a'lamu, insyaallah hari ini aku akan tahu, akan yakin. As-sahiru afdal amir rahib?" Siapa yang berada dalam kebenaran itu? Si tukang sihir apa si rahib? Insyaallah hari ini aku akan tahu. Wah, ini harapan besar dari seorang anak muda ini akan diberi hidayah oleh Allah lewat binatang besar ini. Fa akhadha hajaran. Lalu anak muda ini mengambil batu, bukan batu, kerikil kali ya. Kerikil yang agak besar, koral mungkin ya. Yang secara logika akal enggak mungkin bisa membunuh binatang besar ini. Enggak usah sebesar itu kerbau. Mungkinkah mati hanya kita lempar dengan koral? Enggak mungkin kan? Ah, si anak muda ini mengatakan, "Allahumma in kana amrur rahib ahabba ilaika min amri sahir." Seandainya si rahib itu, si ulama itu berada dalam kebenaran ya Allah, si tukang sihir ini berada dalam kebatilan ya Allah, dan engkau pasti tahu ya Allah, "Faqtul hadhihi dabbah." Mohon bunuhlah binatang ini. Ya, sehingga orang-orang bisa lewat. Ah, lalu dilempar kerikil itu, koral itu. Mati. Mati seketika. Ya. Faramaha faqatalaha famadun nas. Ah, yakinlah anak muda ini bahwa yang berada dalam kebenaran adalah si rahib, bukan tukang sihir. Ah, lalu datanglah dia ke rahib, ke ulama itu, menceritakan tentang hal ini. Si rahib mengatakan, "Ai bunayya antal yauma afdalu minni." Hari ini engkau lebih mulia dari aku, lebih baik dari aku. Ini seorang guru ya. Jujur, objektif ya. Jadi mengakui keilmuan murid, kelebihan murid. Guru harus seperti ilmiah. Guru kan bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau Nabi Rasul dapat wahyu langsung dari Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam, tentu tidak ada manusia yang menyamai ilmu Nabi. Adapun yang bukan Nabi, guru, dosen, bisa dikalahkan oleh muridnya. Bisa. Ya. Imam Bukhari mengalahkan guru-gurunya. Imam Syafi'i mengalahkan guru-gurunya. Kan begitu. Pada akhirnya atau ketika bertemu itu. Ini salah satunya. Wa innaka satubtala. Engkau akan diuji. Si rahib ini punya firasat. Ya, bukan wahyu. Karena dia bukan Nabi. Engkau akan diuji. Fa inibtulita falatadulla alayya. Jika engkau diuji, jangan buka rahasia ini. Jangan menunjuk aku. Ya, pesan si guru. Wa kanal gulam yubri'ul aqmaha wal absara wa yudawin nasa min sa'iril adwa. Jadilah anak muda ini seorang yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan ini karamah yang Allah berikan kepada dia. Yang buta, yang belang, yang pincang, yang ini, yang itu. Sakit-sakit itu bisa disembuhkan oleh Allah tentunya lewat tangan anak muda ini. Ya. Tentu bukan pengobatan ini. Ya, tapi karomah. Fasami'a jalisun lil malik. Berita tentang anak muda ini sampai kepada teman akrab raja. Si raja punya teman akrab, jalis, yang biasa duduk-duduk berbincang-bincang dengan si raja. Dan dia buta, ot'amia. Teman duduk raja ini buta. Mendengar ada anak muda yang bisa mengobati berbagai macam penyakit termasuk buta, dia ingin sembuh lewat anak muda ini. Fa'atahu bihadaya kathira. Maka datanglah orang ini, tentu kaya raya ya, teman dekat raja, dengan hadiah yang banyak sekali. Dengan bayaran yang banyak sekali. Dan dia mengatakan, maha hunalaka ajma'u in anta syafaitani. Yang aku bawa ini semuanya adalah untuk engkau, jika engkau bisa menyembuhkan aku. Apa jawab anak muda ini? Innila asfi ahadan. Aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Mestinya para dokter, para ahli kesehatan mengucapkan kalimat ini yang muslim ya. Kami tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Kami hanya bisa menyuntik, bikin resep, nyariin obat. Ya, yang menyembuhkan Allah Rabbul Alamin. Innama yasfi Allah Ta'ala. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Dan begitulah kita semua mestinya. Ketika kita punya keahlian, maka pulangkan keahlian itu kepada Allah, bukan kepada diri kita. Wa in amanta billah. Jika engkau mau beriman kepada Allah, mau menyembah Allah, maka aku akan doakan. Nah, ternyata dia, modal dia cuma berdoa. Kan boleh mendoakan orang supaya sembuh. Gitu. Artinya bukan pengobatan seperti tibbun nabawi, habatus sauda, madu, bekam, atau suntikan, kapsul, pil, tidak. Itu bukan mukjizat, bukan karomah. Ini karomah. Jadi sekedar doa saja. Sekedar doa saja, Allah yang menyembuhkan. Dan Allah kabulkan doa itu. Jika engkau mau beriman kepada Allah, mau menyembah Allah satu-satunya, tinggalkan agama lamamu, maka akan aku doakan semoga Allah menyembuhkan penyakit butamu. Dijawab, ya, aku mau. Ya, aku mau. Karena saking pinginnya sembuh dari kebutaan itu. Dan sunnah bagi kita. Ketika kita punya keahlian, kita pakai untuk dakwah, sarana dakwah. Ya. Nah, termasuk ketika kita punya kekuasaan. Boleh Bapak kerja di tempat saya asal masuk Islam. Enggak masalah, hal seperti ini enggak masalah. Ini bukan paksaan. Kalau paksaan kan, kalau enggak mau masuk Islam, saya bunuh. Nah, itu paksaan. Ya. Ini kalau enggak mau masuk Islam, enggak apa-apa, tapi jangan kerja di tempat saya. Ini kan perusahaan saya. Ya, dan ini tidak melanggar HAM. Gitu. Yang melanggar HAM juga enggak apa-apa, ya. Yang penting tidak melanggar Al-Qur'an dan Sunnah, kan gitu. Ya kan? Lalu berimanlah dia. Karena sembuh, beriman dia. Dan iman itu Allah berikan hidayah itu ke hatinya dan dia beriman. Fa'atal Malik, seperti biasa dia datang ke istana raja dan duduk-duduk dengan raja. Dan tentu dalam keadaan mata yang sudah bisa melihat. Ya, si raja kaget. Gitu, si raja kaget dan bertanya, man radda 'alaika basarak? Siapa yang mengembalikan penglihatan engkau? Siapa? Yang menyembuhkan engkau siapa? Dijawab, Rabbi, Tuhanku. Berarti dia sudah beriman. Kalau dia belum beriman, tidak berilmu, tentu akan mengatakan, ada anak muda yang menyembuhkan aku. Tidak. Dia jawab, Rabbi, Tuhanku, Allah. Kaget si raja. Si raja balik bertanya, walaka rabbun ghairi? Apa engkau punya Tuhan selain aku? Berarti si raja ngaku Tuhan. Si raja ngaku Tuhan dan ini bukan Fir'aun. Ini bukan Namrud. Jelas kisahnya lain. Ya. Ini ada dalam Al-Quran, Ashabul Uhdud itu. Ya, nanti sampai ke Ashabul Uhdud itu. Rabbi wa Rabbuka Allah. Iya. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan seluruh jagat raya alam semesta ini. Allah. Oh, mantap dia. Mengagetkan si raja. Fa'akhodahu. Maka marah raja dan ditangkap. Falam yazal yu'azzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Terus disiksa agar mau kembali ke agama semula menyembah si raja itu. Ah, dia enggak mau, akhirnya terus dipaksa, akhirnya enggak kuat, menunjuk si ghulam, saya begini karena ghulam mungkin dipaksa dengan pertanyaan-pertanyaan ya, yang akhirnya menunjuk si ghulam tadi, si anak muda tadi. Gitu ya. Dan menunjuk kepada si sahir, udah ketahuan, menunjuk kepada si rahib. Gitu. Maka si rahib disiksa, dibunuh, si anak muda juga disiksa dan mau dibunuh. Maka si anak muda ini di awalnya diajak dialog dulu ya. Qad balagha min sihrika ma tubri'ul aqmaha wal absara. Telah nyata sihirmu sampai bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lihat, sihir kan? Sihir, sihir. Disebutnya sihir padahal bukan. Dijawab oleh anak muda, inni la usfi ahadan innama yusfi Allah. Aku tidak bisa menghidupkan siapa-siapa. Aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Maka terus disiksa. Dan akhirnya sampai kepada tekad si raja untuk membunuh. Fada'a bil minshar. Ini si tukang sihir ya. Si tukang sihir digergaji kepalanya dan belah menjadi dua mati. Ya. Kemudian begitu juga si teman raja itu tadi. Digergaji kepalanya dan belah menjadi dua mati. Terakhir si anak muda ini. Fadafa'u ila nafarin min ashabih. Idhabu ila jabali kada wa kada. Kata si raja, bawa anak ini ke puncak sebuah gunung. Lalu lemparkan dari atas. Sebelum lemparkan, suruh dia kembali ke agama semula. Kalau mau, bawa pulang. Kalau enggak mau, lemparkan. Ya. Maka dibawalah anak muda ini. Di tengah perjalanan, anak muda ini berdoa. Apa? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang ini, al-guju ini. Dengan apa? Dengan cara yang engkau kehendaki. Berarti sunnah bagi kita berdoa itu jangan mengatur Allah. Biarkan Allah yang mengatur. Seperti anak muda ini. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang engkau kehendaki. Jangan mendikti. Yeah. Ya Allah, bikin mereka sakit perut semua. Wah, lalu pada mules semua. Bisa saya lari. Ini kan ngatur. Nggak boleh, ya kan? Ya Allah, berikanlah aku mobil yang anu. Ini. Janganlah. Serahkan, berikanlah rezeki. Yang halal, yang berkah. Begitu. Anak muda ini enggak ngatur, kan? Maka Allah matikan mereka semua. Tentu mudah bagi Allah mematikan al-guju ini. Ya. Yeah? Yang jumlahnya banyak sekali tentunya mati. Dan Allah selamatkan anak muda. Anak muda ini kembali ke si raja. Gitu. Seolah nantangin ya. Kaget si raja, ma fa'ala bi ashabik. Mana? Mana al-guju-al-gujuku mana? Kenapa engkau sendiri sini masih hidup? Ya, dijawablah anak muda, kafanihimullah. Allah selamatkan aku dari mereka. Ya, Allah tenggelamkan mereka di gunung ya. Jadi guncang gunung itu seperti gempa bumi begitu. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Rupanya si raja tidak menjadikan ini sebagai pelajaran. Masih belum putus asa, si raja mencari alguju-alguju yang lain. Si raja mengatakan, idhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin. Bawalah anak muda ini ke tengah lautan dengan membawa kurkur-kurkur itu perahu, tapi tidak terlalu besar. Nanti ketika sudah sampai tengah lautan, ceburkan anak muda ini tengah laut. Sebelumnya ajak untuk kembali ke agama semula. Kalau enggak mau, ceburkan. Berangkatlah dan anak muda ini juga berdoa lagi. Allahumma kfinihim minhum. Allahumma kfini minhum. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka. Ya. Dan Allah tenggelamkan mereka semua. Allah selamatkan anak muda. Dan ini mudah sekali. Ya. Kembali anak muda ini datang ke istana. Dan anak muda ini mengatakan, engkau tidak akan sanggup membunuh aku. Inna kalasta biqatili. Enggak akan sanggup. Kecuali, dibongkar rahasianya. Aneh ini ya. Dibongkar rahasianya. Hatta taf'ala ma amuruka bih. Kecuali engkau kumpulkan seluruh rakyatmu di dalam satu lapangan terbuka. Kemudian salib aku. Ya. Kemudian ambil anak panahku. Ya, dan busurku. Lalu panahlah aku dengan mengucapkan bismillahi rabbi hadzal gulam. Dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Nah, kalau engkau ucapkan itu lalu engkau panah aku, insyaallah aku mati. Ya. Nah, karena si raja ini ingin sekali anak muda ini mati, maka dilakukan. Dikumpulkan rakyatnya, entah berapa ribu, berapa juta, disaliplah anak muda ini. Ya, dan berita kemarin-kemarin tentu sudah menyebar, ya kan? Sudah menyebar, dari mulut ke mulut sudah menyebar berita ini. Maka dipanahlah anak muda ini, dan sebelum memanah, si raja mengatakan, bismillahi rabbi hadzal gulam. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Lalu anak panah itu mengena tepat di pelipis. Lalu anak muda ini memegangi pelipis itu, lalu dia mati. Belakangan, kalau tidak salah di zaman Umar, ada beberapa sahabat yang menggali tanah di Syam untuk pembangunan masjid. Orang-orang situ, sahabat dan menemukan satu sosok mayat yang tinggi, besar, panjang, dan tangannya sedang memegang pelipis. Ya. Umar mengatakan barangkali ini yang disabdakan oleh Nabi, langsung buru-buru di kubur lagi. Dan begitulah Umar faham ilmu, buru-buru dikubur lagi. Ya, enggak kayak kita. Kalau kita difoto, dipanjang, ya, dijadikan ini, jadikan itu. Ini bahaya. Bahaya, bisa disembah-sembah oleh orang jahil. Umar faham ini, maka langsung dikubur. Jangan sampai ada yang tahu. Sama ketika Ibnu Umar, anaknya, ketika satu ketika melihat pohon itu. Ibnu Umar masih ingat, ini pohon yang ada di Al-Quran. Tahta syajarah. Yubayyi'unaka tahta syajarah. Mereka membaiat engkau ya Muhammad di bawah pohon. Dan betul itu terjadi. Dan pohon itu, ini Nabi sudah wafat. Sepertinya Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Ibnu Umar melihat pohon itu. Oh, ini pohonnya. Enggak diapa-apain. Ya, enggak diapa-apain. Tahun depannya lagi lewat situ Ibnu Umar. Dan pohon itu sudah tidak ada. Ibnu Umar senang. Ibnu Umar bahagia. Ibnu Umar girang. Ini orang yang berilmu. Beda sama kita. Lah, sayang banget ya hilang. Enggak ada kenang-kenangan dong. Nah, itu kita, ya. Ibnu Umar senang. Kenapa? Beliau berilmu. Ini bahaya. Kalau sampai pohon ini terus ada, nanti orang-orang jahil menemukan itu, bisa dikeramatkan, dikunjungi secara rutin di hari-hari tertentu, di tanggal-tanggal tertentu, sebagaimana hari ini. Cuman gua buat nginep pangeran di Ponegoro aja didatangi berduyun-duyun. Ya kan? Nah, itulah kaum kita. Ya. Beda antara orang yang berilmu dengan orang jahil. Ah, mati. Begitu mati kan disaksikan oleh para rakyat. Maka rakyat itu langsung seketika yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan yang hak ini, Tuhannya anak muda ini, ya Allah Rabbul Alamin. Maka mereka teriak, gugap gempita, amantu bi, amanna bi Rabbi hadzal hulam, amanna bi Rabbi hadzal hulam. Kami beriman dengan Tuhan anak muda ini. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Dan sudah tidak bisa dibendung lagi, kecuali dibantai. Maka nekat si raja ini memerintahkan al-guju-al-gujunya yang masih setia untuk membikin parit. Membikin parit yang besar, panjang. Lalu parit ini diberi kayu bakar. Dan dibakar. Dan si raja ini mengatakan, siapa yang mengimani Tuhannya anak muda ini, Allah harus masuk ke parit ini. Kalau enggak, harus kembali ke agama semula, menyembah aku. Maka, 1, 2, 10, 20, 100, 1000, 2000. Mereka lebih memilih terjun ke parit yang berisi api itu, daripada menyembah raja. Itulah iman. Itulah iman, melihat bukti yang luar biasa. Sampai tiba seorang wanita, hatta ja'at imra'atun, seorang wanita yang menggendong bayi. Bayi ya, bukan anak TK, bukan anak umur 3 tahun, 4 tahun, bayi. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, belum bisa bicara. Dia beriman kepada Allah, tentu dia siap mau menyembur. Sebab kalau enggak nyembur harus menyembah raja. Kan al-guju semua sudah siap. Fataqa asad antaqa fiha, maka dia maju mundur. Ya, nyebur jangan. Nyebur jangan. Nyebur jangan. Tiba-tiba bayi itu bisa bicara. Ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibu, teguhlah. Engkau berada dalam kebenaran. Artinya jangan ragu-ragu, nyebur. Ya, maka menyebur. Ini kisah yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini rawahu Muslim, sahih riwayat Imam Muslim, ya, yang di dalam Al-Qur'an terkenal dengan Ashabul Uhdud. Ya, sebelum kita bersoal jawab, saya pilihkan ada beberapa fawaid. Isbatu karamatil awliya, ketetapan adanya karomah para wali, ada ini. Dan tidak berhenti di zaman sahabat saja, tabi'in saja, atba'ut tabi'in saja, sampai hari ini, sampai hari kiamat, sampai saat di mana yang Allah kehendaki. Jadi saat ini ada seorang wali yang Allah berikan karomah, mungkin, tidak mustahil. Ya, tapi ingat, satu, tidak dipelajari. Jadi karomah-karomah itu tidak dipelajari. Beda dengan sihir, dipelajari. Karomah itu mirip mukjizat tanpa dipelajari. Antum pernah dengar Nabi Ibrahim belajar ilmu kebal dibakar api? Enggak ada. Nabi Musa belajar ilmu tongkat sehingga tongkatnya bisa membelah lautan, bisa jadi ular? Enggak ada. Tanpa dipelajari. Ah, begitu juga karomah tanpa dipelajari. Yang kedua, tidak berulang-ulang. Suka-suka dia, suka-suka kita, enggak. Kalau sihir kan berulang-ulang. Terserah dia, terserah yang bersangkutan. Nanti ada pertunjukan, tanggal 1 Agustus. Berarti kan berulang-ulang. Aromah tidak. Sekali itu saja di saat dibutuhkan. Dan waktunya terserah Allah. Bukan terserah yang bersangkutan, terserah Allah. Kapan Allah akan berikan karomah itu, terserah Allah. Bukan terserah si muslim itu. Ya. Dan tidak semua wali mendapatkan karomah. Saya nanya, adakah sahabat yang bukan wali? Jawabnya, enggak ada. Semua sahabat wali Allah. Karena wali adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa. Ketika seseorang itu beriman dan bertakwa, wali dia. Kata siapa? Kata Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, adakah para sahabat yang tidak beriman? Enggak ada. Yang tidak bertakwa? Enggak ada. Semua sahabat ada beriman dan bertakwa. Bertakwa itu melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Ah, beriman, bertakwa, wali. Apakah semua sahabat dapat karomah? Tidak. Semua tabi'in dapat karomah? Ulama dapat karomah? Tidak. Jadi ketika ada orang biasa-biasa saja tanpa karomah, berarti dia bukan wali? Salah. Salah. Bisa saja. Gitu ya. Wali tanpa karomah. Ya juzu lil muslim ayyudhiya bi nafsihi idza kana fi dhalika maslahatan diniyatan 'ammatan. Boleh seseorang mencederai diri mereka sendiri apabila ada kemaslahatan yang jelas, seperti anak muda ini. Dan tentu kisah anak muda ini tidak boleh dikiaskan berarti boleh bunuh diri, bom bunuh diri, sehingga orang-orang kafir mati semua. Enggak bisa. Karena dengan apa yang dilakukan oleh anak muda ini, lihat, jutaan manusia masuk surga. Kan masuk surga secara dalil, mereka yang masuk ke api itu mati syahid, insya Allah masuk surga. Entah berapa ribu, berapa juta, gara-gara anak muda ini. Apakah ketika anak muda sekarang melakukan bom bunuh diri, kemudian ada kepastian ribuan orang masuk surga? Enggak ada. Beda dengan kisah ini. Maka sekali lagi, tidak bisa kisah ini disimpulkan bolehnya bom bunuh diri. Ya, salah itu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Perbedaan antara karomah dengan ma'unah. Kalau karomah jelas itu orang soleh, wali ya. Kalau ma'unah itu enggak jelas. Tapi itu luar biasa. Sering kita dengar ya. Pernah saya dengar. Ada apa itu, anak kecil. Usia TK ya mungkin. Itu mau ketiban apa itu, beban yang sangat berat gitu ya. Itu beban yang sangat berat itu ditahan oleh si fulan ini ya, dan kuat. Nah, setelah anak kecil ini lari ya, dilepas. Ini kan luar biasa. Dan kita enggak tahu si fulan ini soleh apa ahli maksiat, enggak tahu. Gitu ya, bahkan muslim apa kafir enggak tahu. Itu sering kita dengar kan. Ada orang jatuh dari pohon kelapa, ya enggak, jangankan mati lecet saja tidak. Ya, padahal di bawah banyak batu-batu misalnya. Ah, tentu ini kehendak Allah. Dan kita enggak tahu si fulan ini ahli maksiat apa ahli taat. Nah, itu kira-kira ma'unah, ya. Jadi sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Mungkin soleh, mungkin ahli maksiat. Apakah diperbolehkan sholat sunat mutlak terus-menerus 2 rakaat salam sebelum qomat? Tidak ya, kecuali Jumat. Dan namanya juga bukan sholat mutlak, tapi sholat intidor. Sholat menunggu khatib naik mimbar. Kan disunahkan bagi khatib itu tidak datang ke masjid kecuali sudah, kecuali langsung naik mimbar. Yang dilakukan oleh Nabi begitu. Yang dilakukan oleh Abu Bakar begitu. Yang dilakukan oleh Umar begitu. Ketika jadi khatib, begitu datang ke masjid, langsung ke mimbar. Tidak sholat tahiyatul masjid. Ya. Nah, tentu ini tidak wajib ya. Dan agak sulit kecuali masjid itu punya tempat khusus ya. Nah, sebelum khatib sampai naik mimbar itu, kita semua ketika menunggu khatib itu, sholat dua rakaat. Tidak usah dihitung berapa kali. Itu namanya sholat intidhar. Apa benar klaim dari Syiah bahwa garis keturunan Husain dari istri beliau yang berasal dari Persia? Syiah ini agamanya saja sudah bohong, takiyah. Maka apapun yang diucapkan oleh Rafidah, jangan kita percaya. Bahkan walaupun ucapannya benar, secara kaidah pembohong jangan kita percaya. Kan gak mungkin pembohong itu asal ngomong pasti bohong. Pasti ada benarnya satu dua. Tetap aja kalau sudah dicap pembohong jangan diterima. Kan kaidahnya seperti itu. Ya kan? Ini kantor berita ini atau blog ini sering bohong. Ya udah, jangan dibuka, jangan didengar. Walaupun satu ketika memberitakan sesuatu yang benar, gak masalah. Dan kaidahnya memang seperti itu. Orang yang muttahimun bil kadzib, tertuduh dusta, pernah berdusta, maka ketika meriwayatkan hadis ditolak. Walaupun mungkin periwayatannya waktu itu benar. Gak peduli. Ketika orang sudah tertuduh dusta, maka ngomong apapun jangan dipercaya. Itu lebih selamat. Ya. Nah, termasuk apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh orang-orang Syiah, klaim itu sudah, jangan kita ambil ilmunya sedikit pun. Jadi kita mengambil ilmu dari Ahlus Sunnah, jangan dari Syiah. Dalam menuntut ilmu syar'i, mana yang harus didahulukan? Mengambil ilmu yang penting sesuai Al-Quran dan hadis yang disampaikan dari siapa? Tentang siapa tentu kita harus punya nama ya. Jangan seperti orang-orang awam, taruhlah hari ini ada orang kafir, Kristen misalnya, masuk Islam. Dia gak tahu tokoh Islam itu siapa, yang harus dipegang ucapannya siapa. Bagaimana ini? Pasti dia harus tentukan. Ya. Apa MUI misalnya ya kan, atau apalah ya, kan nggak mungkin kan kita meraba-raba. Itu orang awam hari ini meraba-raba, pokoknya asal ceramah agama di masjid depannya pakai assalamualaikum bukan haleluya, ah udahlah itu pasti pengajian dan benar dan harus didengarkan dan harus diamalkan, apa begitu? Tidak kan, tidak kan. Saya kira antum nggak mau begitu kan, apalagi zaman sekarang. Ya, berapa banyak ceramah sesat, pengajian sesat. Ya berarti tadi yang ngebom sana ngebom sini gara-gara apa? Gara-gara ngaji. Ngaji yang salah, salah duduk, salah ustaz. Ya, maka harus ada, harus dipegangi gitu. Istilahnya harus punya guru gitu. Yang akan membimbing kita kepada jalan kebenaran. Bagaimana sikap penuntut ilmu terhadap fitnah-fitnah yang terkena dengan beberapa ustadz agar kita terhindar dari syubhatnya tadi? Mengambil langkah hati-hati itu lebih baik. Ya. Ada seseorang bertanya kepada, mengadu kepada Sufyan As-Sauri atau Sufyan bin Uyaina, lupa saya. Bertanya, ya Syekh, si Fulan kok ngomong begini? Dia biasa duduk di majelis si Fulan. Si Fulan kok ngomong begini? Ngomongnya aneh, menyimpang dia tahu. Apa kata Sufyan As-Sauri? Itu yang engkau tahu. Yang engkau tidak tahu masih banyak lagi. Makanya apa? Hati-hati, tinggalkan majelis dia. Gitu. Ya. Maka ketika ada seorang ustaz mengatakan surga neraka itu enggak kekal, udah tinggalkan. Ya, walaupun dia selama ini mengajarkan ilmu akidah yang benar, ilmu sifat salat nabi yang benar, begitu berbicara seperti itu tinggalkan. Tanpa harus cacian, makian, nyebar fitnah, enggak usah. Tinggalkan saja, cari amannya. Itu yang kita tahu. Ya, nanti akan muncul lagi. Biasanya begitu. Ketika seseorang itu kena syubhat dan dia tidak punya guru di luar dari Ahlus Sunnah Salaf, muncul lagi. Ya. Tidak akan lama, kira-kira 50 tahun lagi dunia ini akan kiamat. Ya, dia bawa dalil ya. Antum tahu, udah tinggalkan itu. Jangan mengambil ilmunya. Nanti akan muncul lagi kesesatan berikutnya. Muncul lagi kesesatan berikutnya. Maka jangan pertaruhkan agama kita. Hati-hati. Ya. Hati-hati saat ini. Jangan hanya melihat penampilan berjenggot, celana cingkrang. Pasti dia ahlu sunnah salaf. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, hati-hati. Wallahu. Habis. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.